ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu sudah malam hari ini tidak ada konser di sini. Jadi jangan datang di tempat ini hanya untuk menonton Bapak Ibu Saudara, sebab tidak ada yang bagus untuk ditonton malam hari ini. Dan jangan hadir di tempat ini hanya untuk mendengar, karena suara yang memimpin pujiannya sudah sember Bapak Ibu Saudara. Jadi datang di tempat ini kita sepakat sama-sama kita cari Tuhan. Amin Saudara. Kita cari Tuhan Yesus. Firman Dia berkata setiap kali kita mencari Dia, kita mendapati Dia. Saudara perlu apa malam hari ini? Saudara tinggal cari Tuhan, saudara akan mendapatkan apa yang saudara perlukan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara kita sepakat bahwa yang melayani Tuhan malam ini bukan cuma kami yang ada di depan, tapi kita sepakat malam hari ini, setiap kita di tempat ini malam hari ini, bersama-sama kita melayani Tuhan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Itu sebabnya sekali lagi jangan tahan apa yang kita bisa berikan buat Tuhan malam hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara saat ini kita sesuai dengan tadi pagi saya katakan bahwa Mazmur 22 ayat 4 berkata Allah bersemayam. Bersemayam artinya Allah hadir. Dengan iman kita percaya malam hari ini Allah yang sedang kita sembah ada di tengah-tengah kita. Dan Allah ada di tengah kita ini bukan cuma ada di satu tempat tetapi Dia omnipresence. Artinya Dia ada di setiap tempat di mana kita ada hari ini. Saudara ada di bawah, ada di atas, ada di kiri, kanan, depan, belakang, semua. Saudara malam hari ini jangan pedulikan kiri, kanan, depan, belakang kita. Saya mau katakan sekali lagi jangan mau rugi malam hari ini. Kalau orang lain di jamaah Tuhan, kalau saudara belum alami apa-apa, saudara berusaha untuk memburu Tuhan malam hari ini. Sampai saudara tinggalkan tempat ini, saudara mengalami pemulihan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara malam ini yang memberkati saudara bukan saya, tapi Tuhan, itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudara pulang dari tempat ini, saudara tidak dapat apa-apa, berarti bukan salah Tuhan, tapi yang salah ada pada diri kita sendiri. Kita tidak mau buka hati kita tidak mau rendahkan hati kita. Tapi sepanjang kita membuka hati, kita mau datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah melalukan orang yang seperti itu. Sebabnya malam hari ini mari kita tundukkan kepala sekali lagi di hadapan Allah dengan rendah hati. Kita mau memohon lawatan Tuhan malam hari ini yang lebih lagi atas setiap kita malam hari ini. Terima kasih ya Abba. Hanya Engkaulah yang dapat menyentuh hati kami. Tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang dapat menyentuh kami sebagaimana Engkau menyentuh hati kami. Itu sebabnya malam ini Tuhan ketika kami ada di tempat ini, kami tidak mencari yang lain, kami hanya ingin berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami percaya ketika malam ini tangan-Mu bawa kami hadir di sini, ada sesuatu yang Engkau ingin nyatakan bagi masing-masing kami. Ada perkara-perkara yang Engkau ingin perkarakan dengan hidup kami malam ini. Mungkin ada begitu banyak pertanyaan yang selama ini ada di hati kami yang Kau ingin jawab malam hari ini. Bantu kami malam ini untuk kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Telinga kami Tuhan untuk kami boleh mendengar apa yang Kau ingin nyatakan dan sampaikan kepada setiap kami. Roh Kudus Engkau bebas bekerja di tempat ini. Bekerjalah Tuhan lawat setiap kami. Tenggelamkan kami malam hari ini di dalam hadirat-Mu ya Abba. Kami rindukan hadirat-Mu lebih daripada kami rindukan segala-galanya dalam hidup ini. Sebab kami percaya, di dalam hadirat-Mu Engkau akan memulihkan hidup kami malam hari ini. Malam ini Tuhan kami sekali lagi mengaku di hadapan-Mu, bahwa kami tidak punya satupun alasan yang dapat kami kemukakan untuk kami tidak bisa memuji Engkau malam ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, kami tidak punya satupun alasan untuk kami tidak bisa bersyukur kepada-Mu ya Abba. Sebab hidup kami ada aman di dalam tangan-Mu. Kami dimiliki dan kami memiliki cinta dan kasih yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan malam hari ini, kami ingin mengungkapkan isi hati kami di hadapan-Mu, kebahagiaan kami di hadapan-Mu, memiliki Allah yang seperti Engkau, memiliki Bapa yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Dan inilah isi hati kami di hadapan-Mu malam ini Bapa. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku, meskipun tak ku punya siapapun juga. Sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku, walaupun tak ada yang mengasihiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati kau sakiti hati. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, bukankah kalau ada orang di penjara lalu dia bertobat, bukankah seringkali Engkau pakai dia untuk melayani orang-orang yang masih terpenjara? Kalau ada orang hidupnya terikat sama narkoba lalu Engkau lepaskan dia dari keterikatannya dan Engkau pulihkan hidupnya, bukankah seringkali Engkau pakai dia untuk melayani orang-orang yang masih terikat dengan narkoba? Lalu saya bertanya, Tuhan, bukankah dari kecil saya ini belum pernah mengalami arti kasih sayang seorang bapak dalam hidup saya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mendengar kesaksian saya, bagaimana kami 6 bersaudara, sejak kami masih kecil, Papa kami sudah pergi meninggalkan kami dan menikah lagi dengan wanita yang lain. Tahun-tahun yang begitu sulit harus kami lalui. Sejak kecil kami 6 tidak pernah mengalami kasih sayang seorang bapa. Itu sebabnya saya bertanya, Tuhan, bukankah dari kecil saya belum pernah mengalami arti kasih sayang seorang bapa? Tapi kenapa Tuhan pakai hidup saya untuk menyanyikan tentang kasih bapa, untuk menginterpretasikan kasih bapa lewat pujian-pujian yang Engkau percayakan kepadaku, seperti bapa sayang anaknya, bapa yang kekal, bapa yang baik, Kau Tuhan adalah bapaku. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan seperti menjawab saya berkata, justru lewat hidupmu aku ingin berbicara kepada dunia ini bahwa tidak selamanya orang yang belum pernah mengalami kasih Bapa di dunia ini, mereka tidak pernah bisa mengalami kasih dari Bapa surgawi. Tidak selamanya orang yang berasal dari keluarga yang berantakan, keluarga yang broken home, lalu kemudian mereka menghukum diri mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendapati orang-orang yang merusak hidupnya di tempat-tempat tertentu, dengan apa saja dalam hidupnya, kalau kita pelajari lagi kehidupan dia, pangkalnya adalah karena keluarganya berantakan. Mereka tidak pernah mengalami kasih sayang dari orang tua mereka. Mereka menghukum diri mereka berkata begini, keluarga saya sudah berantakan, keluarga saya sudah hancur, biar saya hancur sekalian. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sebagai saksi bahwa tidak selamanya kalau keluarga kita berantakan, lalu kemudian kita hidup rusakkan hidup kita. Kalau kita belum pernah mengalami arti kasih sayang seorang bapa dalam hidup ini, tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah bisa mengalami arti kasih sayang dari Bapa surgawi. Sebab sesungguhnya dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang begitu sempurna, yang menyebut setiap kita sebagai anak-anaknya, biji matanya, dan belum pernah sekalipun, bahkan tidak akan pernah sekalipun, dia menyakiti hati kita. Tidak akan pernah sekalipun. Itu sebabnya mari kita nyanyikan kasihnya malam hari ini. Mari kita katakan di hadapan Bapa, ku miliki kasihmu yang tak ternilai bagiku. Meskipun tak ku punya siapapun juga, sungguh indah, sungguh indah kasihmu yang tak bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, mari panggil dia apa? Kau Tuhan adalah Bapaku yang sangat menyayangiku, tak pernah sekalipun ku dapat hatiku. Kau Tuhan adalah Bapaku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan Bapaku, Kau Tuhan adalah Bapaku yang sangat sekalipun tidak pernah engkau menyakiti hati kami, ya Aba. Oh, tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hati kepada. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Allah kita. Kau Tuhan ada Bapakku. Ini kami anak-anakmu, ya Aba. Kami di hadapanmu, Bapa. Kau Tuhan selalu memperhatikanku. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Mari kita panggil Dia. Oh, Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati kau sakiti. Tidak pernah sekalipun, ya Aba. Oh, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu, untuk serahkan hatiku kepadamu, untuk serahkan hatiku. Ini hidup kami. Mari sekali lagi dengan hormat kita angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Mari kita nyatakan isi hati kita di hadapan Bapa malam hari ini. Mari bersama-sama kita panggil Dia Abba, ya Bapa. Jangan minta yang lain malam hari ini. Tidak usah minta yang lain malam ini. Biarlah kita hanya datang di hadapannya, memanggil Dia Abba, ya Bapa. Abba, Bapa. Sama-sama kita panggil Dia, Abah. ya Bapa. Kira la baya la basi, kira la baya la Bapa Bapa Bapa. Hina la baya la basi, kira la baya la Bapa Bapa Bapa. Ini kami anak-anakmu ya Aba. Ini kami anakmu ya Aba. Biji matamu kesayanganmu ya Aba. Ini kami anakmu, anak-anakmu, biji matamu, kesayanganmu selamanya. Inalah bayar apa sih, anak bayar apa, apa. Huralah bakar apa sih, agar bayar apa, apa. Hina makara basya namai araba bapa. Mari kita nyatakan isi hati kita di hadapan Bapa malam hari ini. Dia mendengar setiap seruan hati kita kepada Dia. Sikidalah bayara basya namai araba bapa. Haleluya, hina makara basya. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menjadi Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau berjanji bahwa tidak akan pernah ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu. Terima kasih karena Engkau berjanji bahwa tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kami tanpa seizin daripada-Mu. Bahkan setiap hari baru Engkau memperbaharui kasih setia-Mu lagi bagi kami. Terima kasih karena Engkau telah menjadi Allah yang begitu panjang sabar. Terima kasih karena Engkau tidak pernah berubah setia dalam hidup kami. Itu sebabnya setiap kali kami mengingat kasih-Mu dalam hidup kami, kami merasa malu Tuhan. Karena atas dasar apa Engkau mengasihi kami demikian rupa? Padahal tidak ada yang baik dari hidup kami ini. Bahkan sampai detik ini di hadapan-Mu kami mengaku, kami masih terus mengecewakan Engkau. Dengan pikiran kami, dengan perkataan kami, perbuatan bahkan rancangan hati kami. Itu sebabnya sebenarnya ada banyak alasan kalau Engkau tidak mau menyelamatkan kami. Engkau punya banyak alasan untuk itu. Ada banyak alasan kalau Engkau mau tinggalkan setiap kami. Namun demikian sampai hari ini kami mendapati Engkau tetap setia menyertai hidup kami ya Allah. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah masuk di akal kami. Terima kasih Tuhan. Banyak alasan bagimu untuk tak menyelamatkanku, namun Kau tetap mencariku. Mudah apabila Kau mau untuk meninggalkan diriku, namun Kau tetap besertaku. Bila ku masih bernafas kini, karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu untuk menyatakan terima kasih-Ku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu untuk menyatakan terima kasih-Ku. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya ingat suatu kali ketika saya melayani di Temanggung, Jawa Tengah. Pada waktu saya selesai menaikkan pujian ini, ada seorang hamba Tuhan datang kepada saya. Dan sambil memeluk saya dengan menangis, dia berkata, sungguh kalau saya masih bernafas hari ini, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Lalu dia bercerita kepada saya. Suatu kali ketika dia mau pergi melayani Tuhan, dia pakai jasa sebuah angkutan umum untuk menghantarkan dia ke tempat tujuannya. Lalu duduk di sebelah dia seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka ngobrol satu dengan yang lain. Dan ternyata mereka akan turun di tempat tujuan yang sama. Namun pada saat dua orang ini turun dari kendaraan umum itu, Bapak Ibu Saudara, pada saat kaki mereka berdua menjejak ke tanah, saat yang sama, sebuah truk tronton dengan kecepatan yang begitu tinggi langsung datang menyambar tubuh dari dua orang ini. Sehingga mereka terpental kira-kira 10 meter terguling-guling di tanah, masuk dilindas oleh truk tronton itu. Semua orang yang ada di sekitar mereka berkata, mereka pasti sudah mati, pasti mereka sudah mati sudah. Namun pada saat tubuh dari doang itu dikeluarkan dari bawah truk tronton itu, yang belum percaya kepada Tuhan, hancur separuh badannya. Bahkan tangan kirinya putus. Namun yang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, cuma luka di pelipis kepalanya sedikit saja. Puji Tuhan. Sambil memeluk saya dengan menangis, dia berkata, saya melihat kebenaran janji Tuhan dalam hidup kita, bahwa dia akan membuat perbedaan antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan kita. Ketika kita bangun pagi ini, kita mendapati kita masih bisa bernafas. Apakah Bapak Ibu Saudara pikir, ya memang seperti ini setiap hari? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai, sebab firman Tuhan berkata begini, adapun hari manusia itu seperti rumput, yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Seperti bunga di ladang, apabila ada angin datang melintasi, dia tidak ada lagi. Dia. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita. Bisa satu jam di depan ini. Bisa besok. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, atau kapan saja kita tidak pernah tahu. Namun yang pasti, kalau sampai detik malam ini kita masih dipercayakan nafas oleh Tuhan, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita syukuri anugerah-Nya yang besar, kasih-Nya yang melampaui akal kita malam hari. Mari kita katakan, banyak alasan bagi-Mu untuk tak menyelamatkanku. Namun Kau tetap mencariku. Mudah apabila Kau meninggalkan diriku, namun kau tetap besertaku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerahmu. Biar ku selalu hidup bagimu, untuk menyatakan terima kasihmu. Mari dengan syukur kita nyatakan. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerahmu. Biar ku selalu hidup bagimu, untuk menyatakan terima kasihku. Mari sekali lagi dengan mengangkat kedua tangan kita. Bila ku masih bernafas kini, semua karena ini pengakuan kami di hadapanmu ya Abba. Biarlah hidup kami selalu hanya bagimu. Angkat lebih tinggi kedua tangan kita di hadapannya. Oh, bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerahmu. Biar ku selalu hidup menyatakan terima kasihku, untuk menyatakan terima kasihku, untuk menyatakan terima kasihku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari masing-masing kita nyatakan syukur dan terima kasih. Sekali lagi malam ini tidak usah minta yang lain. Biarlah kita datang hanya berterima kasih kepada Tuhan. Kira lama ya nama, kira lama ya nama, kira lama ya nama, siandi, kira lama ya nama, kira lama ya nama, siandu, kira. Kami ini sadar sepenuhnya Tuhan, bahwa sampai kapanpun kami tidak akan pernah mampu membalas segala kebaikan-Mu. Tidak akan pernah mampu kami membalas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, karena hidup kami begitu berharga di mata-Mu. Hidup kami begitu berharga di mata-Mu. Itu sebabnya malam hari ini kami mau berkata di hadapan-Mu, apapun boleh terjadi dalam hidup kami ini, tapi sungguh hanya dekat Engkau Allah kami merasa tenang dalam hidup ini. Sebab kami percaya Engkau adalah penjaga dan penolong kami yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap menjaga hidup kami. Tangan-Mu yang perkasa senantiasa ada atas hidup kami ini. Itu sebabnya juga malam hari ini Bapa, kami mau menyatakan rasa aman kami yang boleh tinggal di dalam hati kami. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku jalan yang kau tunjukkan bagi kami. Bawa kami berjalan di jalan-Mu. Sedetik pun engkau meninggalkan kami, dan tidak akan pernah engkau membiarkan kami bergumul sendirian. Terima kasih untuk tangan-Mu yang perkasa, yang senantiasa ada atas hidup kami ini. Ini sekali lagi pengakuan kami, kami aman hidup di dalam Engkau Tuhan, aman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami, ketika kita mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan, tidak lantas berarti bahwa kita tidak akan menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tidak lantas berarti ketika kita mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan, lalu kita jalan hidup kita akan jadi mulus, dan kita tidak akan pernah menghadapi badai dalam hidup ini. Kesalahan manusia yang terbesar adalah kita selalu hanya mengucap syukur kepada Tuhan, hanya untuk kebaikan Tuhan. Bukankah kita mengucap syukur kepada Tuhan hanya untuk pertolongan Tuhan, ya, untuk berkat Tuhan, mujizat dari Tuhan, itu saja yang kita syukuri setiap hari. Namun jujur malam hari ini, bukankah jarang sekali kita mengucap syukur untuk setiap tantangan, persoalan, masalah. Bahkan mungkin tidak pernah kita mengucap syukur untuk badai yang terjadi atas hidup kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, justru lewat setiap tantangan, persoalan, masalah, bahkan badai yang terjadi dalam hidup kita, itulah kesempatan di mana Allah ingin menunjukkan kuasanya atas hidup masing-masing kita. Namun ketika suatu saat tangan Tuhan bawa kita dalam keadaan yang begitu sulit sekali dalam hidup ini, maka kita seringkali marah sama Tuhan. Dan tidak sedikit dalam keadaan sulit macam itu, lalu kita tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, justru sebaliknya, pada waktu badai tengah menghantam hidup kita, kita harus makin dekat sama Tuhan. Sebab Dialah sumber segala yang kita perlukan dalam hidup ini. Namun kesalahan manusia adalah ketika badai datang dalam hidup dia, lalu dia marah sama Tuhan dan dia tinggalkan Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan kita, ketika Tuhan memulai karya kasih karunia-Nya dalam hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita jatuh dalam lubang keputusasaan? Tidak akan pernah. Itu sebabnya ketika Roh-Nya menuntun kita menyeberangi samudra kehidupan ini, namun di tengah-tengah perjalanan ada begitu banyak badai datang menyerbu hidup kita, ketahuilah bahwa Ia dengan kasih dan kuasa-Nya sanggup untuk menuntun kita di dalam sisa perjalanan yang masih ada. Saat ku jauh darimu, seakan ku mampu memilih jalanku sendiri dengan kekuatanku. Makin berat langkah kakiku menjauh darimu. Ya Tuhan, angkat bebanku melewati masa di hidupku. Kau pelukkan hatiku, tak kau lepaskan ku. Membelai ku dengan kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ku ingin dekat dengan-Mu selagi ku ada. Ku taruh masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu. Tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku, selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu. Tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku, hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Jangan pernah hidup jauh dari Tuhan, karena kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Mari kita akui bersama di hadapan Tuhan malam ini. Saat ku jauh darimu, seakan ku mampu memilih jalanku sendiri dengan kekuatanku. Makin berat langkah kakiku menjauh darimu. Ya Tuhan, angkat bebanku melewati masa di hidupku. Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu. Kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ku ingin dekat dengan-Mu selagi ku ada. Ku taruh masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Oh, selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu. Tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku, selalu ku kepercayaan kami yang berlubang paku, hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Kita tidak perlu menjadi Thomas. Ketika aku melihat bekas lubang paku di tangan-Mu, baru aku percaya. Firman Tuhan berkata, engkau telah melihat maka engkau percaya. Namun berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya kepada Tuhan. Biarlah kita boleh meletakkan percaya kita hanya kepada Tuhan. Mari kita katakan bersama, selalu ku pegang janjimu, ku percayakan firmanmu, tanpa ku melihatmu yang baru pagi. Katakan sekali lagi di hadapan Dia. Kami percaya melihat. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Dia. Katakan janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku jauh bertambah dalam kasih janjimu ya Bapa. Oh, tidak pernah terlambat pertolonganmu dalam hidup kami. Cinta janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa selalu ku pegang janjimu, selalu ku pegang janjimu, ku percayakan firmanmu, tanpa ku melihat tanganmu yang berubah padu. Selalu ku pegang janjimu, ku percayakan firmanmu, tanpa ku melihat tanganmu yang berubah. Hidupku Tuhan, pasti kau pulihkan. Hidupku Tuhan, pasti kau pulihkan. Hidupku Tuhan, pasti kau kuasa-Mu memulihkan hidup kami ya Aba. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mempercayai Engkau lebih lagi dari hari yang kemarin. Ajar kami untuk mempercayai Engkau, bahkan di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa percaya. Karena kami yakin bahwa Engkau bukanlah manusia sehingga Engkau berdusta. Apa yang Engkau janjikan dalam hidup kami, kami percaya Engkau menggenapi sempurna atas hidup masing-masing kami ya Abba. Terima kasih Bapa. Seringkali Bapak Ibu Saudara, mudah bagi kita untuk kita berkata kita percaya sama Tuhan. Untuk berkata percaya sama Tuhan gampang. Namun kepercayaan kita yang sesungguhnya baru akan teruji Ketika kita menghadapi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Saya ingat satu kali saya terima sepucuk surat dari sebuah kota kecil di Sulawesi Tenggara. Kota Kendari. Surat itu ditulis oleh seorang dokter muda namanya Dr. Ika Sihombing. Selesai dia lulus dari kedokteran Universitas Indonesia. Lalu dia ditempatkan untuk kerja praktek di sebuah puskesmas yang sederhana di tepi kota kecil di Sulawesi Tenggara itu. Lalu di surat itu dia tulis begini, ternyata di puskesmas itu Tuhan mempertemukan dia dengan calon suaminya yang juga seorang dokter muda yang tengah praktek di situ. Akhirnya mereka menikah, namun sekian tahun mereka menikah, mereka belum dikaruniakan seorang anak pun. Sehingga menjadi kerinduan mereka, siang malam mereka berseru di hadapan Tuhan, mereka rindu dikaruniakan anak dalam kehidupan pernikahan mereka. Lalu di surat itu mereka juga tulis, setiap kali kami selesai tugas di puskesmas, kami curahkan semua waktu kami, pikiran kami, hidup kami, hanya untuk melayani Tuhan. Namun karena kami tinggal di tepi kota kecil, seringkali ketika kami mau pergi melayani Tuhan, kami harus menempuh jarak yang panjang kilometer, naik turun bukit-bukit batu dengan berjalan kaki. Karena tidak ada alat transportasi yang memadai. Suatu kali ketika kami selesai melayani Tuhan, pada waktu kami berjalan pulang, setelah menempuh jarak yang panjang kilometer, naik turun bukit batu dengan berjalan kaki. Tiba-tiba, mereka melihat di kaki dari dokter Ika itu, ada begitu banyak darah yang mengalir. Begitu sampai di puskesmas cepat diperiksa. Dan ternyata saat itu mereka mendapati satu keputusan yang sangat memukul mereka berdua. Keputusan itu adalah dokter Ika keguguran. Bapak ibu saudara, demikian mereka mencurahkan seluruh waktu, hidup mereka, pikiran mereka, tenaga mereka, semua hanya untuk melayani Tuhan. Sampai-sampai mereka tidak sadar kalau di dalam rahim dokter Ika ini sudah ada janin yang tumbuh. Sesuatu yang sangat mereka dambakan dan mereka serukan itu siang malam di hadapan Tuhan. Namun justru janin itu gugur pada waktu kaki mereka melangkah melayani Tuhan. Itu sebabnya pada waktu mereka mendapati kenyataan itu, mereka terpukul sekali dan saat itu juga mereka berdua sepakat. Mereka berkata mereka mau tinggalkan Tuhan. Mereka berkata begini, percuma melayani Tuhan. Bukankah kami sudah memberikan seluruh waktu dan hidup kami untuk Tuhan? Bukankah Tuhan tahu, Tuhan dengar apa yang menjadi seruan kami di hadapan Dia siang malam kami berseru. Kami rindu dikaruniakan anak dalam kehidupan pernikahan kami. Tapi kenapa Tuhan tidak jaga janin yang ada di dalam rahim kami? Tapi kenapa justru Dia biarkan itu gugur pada waktu kaki kami justru tengah melangkah melayani Dia? Itu sebabnya malam saat itu juga mereka berdua sepakat mau tinggalkan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Dan Allah yang luar biasa itu berkata begini, kemana kita mau lari dari hadapan Tuhan? Kemana kita mau pergi menjauhi Tuhan? Kita terbang dengan sayap fajar, turun ke dalam dunia orang mati. Di situ pun tangan Tuhan akan membawa kita datang mendekat kembali kepada Dia. Puji Tuhan. Tuhan punya terlalu banyak macam cara untuk membawa umatnya kembali kepada Tuhan. Dan caranya bagi mereka berdua adalah, surat itu mereka tulis, pada saat kami berdua sepakat mau tinggalkan Tuhan, tiba-tiba telinga kami mendengar suara dari radio tetangga sebelah kami. Pada saat itu kamu sedang menaikkan pujian, dan di dalam pujian itu kamu berkata bahwa tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Sebab kita punya Allah yang mengerti. Kita punya Allah yang peduli akan hidup kita. Saat itu juga mereka berdua dilawat Tuhan. Dan saat itu juga mereka sujud di hadapan Tuhan. Mereka cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Tuhan. Lalu di akhir dari surat itu mereka tulis, sampai hari ini kami berdua tetap setia melayani Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami sudah dikaruniakan dua putra-putri yang luar biasa oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini memang kita tidak bisa sangkali. Ada banyak hal yang seringkali terjadi dalam hidup kita yang kita tidak pernah bisa mengerti mengapa semua itu mesti terjadi. Ada banyak orang berusaha menuntut Tuhan. Dia menuntut Tuhan bahwa dia harus mengerti semua yang terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya dua pertanyaan tidak pernah lewat dari mulutnya. Dia selalu bertanya, kenapa Tuhan? Mengapa? Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau katakan, tidak selalu kita harus menuntut kepada Tuhan bahwa kita harus mengerti semua yang terjadi dalam hidup kita. Ada bagian-bagian dalam hidup kita di mana jalan Tuhan itu tidak akan bisa terselami oleh pikiran kita. Sebab firman Tuhan pun berkata begini, adapun jalannya, pikirannya, rancangannya jauh lebih tinggi dari jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Tidak akan pernah dapat terselami jalan Tuhan. Itu sebabnya malam ini, bukan bagian kita untuk menuntut Tuhan bahwa kita harus mengerti semua yang terjadi dalam hidup kita. Namun yang menjadi bagian kita dalam hidup ini adalah setuju saja sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita setuju saja sama Tuhan. Ada dua alasan yang membuat kita harus setuju dengan Dia. Yang pertama, karena Dia adalah Bapa yang sangat amat baik dalam hidup kita. Yang kedua, karena rancangannya, Dia tidak pernah merancangkan satupun yang jahat atas hidup masing-masing kita. Itu sebabnya malam ini apapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita setuju sama Tuhan. Meskipun seringkali pertanyaan itu ada banyak di dalam hati kita. Namun malam ini, biarlah kita boleh menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa peduli. Pengakuan kami di hadapan-Mu ya Abba. Apa bukti kepedulian Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Kepedulian Allah dalam hidup kita bukan hanya sekedar ketika dia menjawab setiap seruan hati kita kepada Tuhan. Kepedulian Allah dalam hidup kita bukan hanya sekedar ketika dia menghapus air mata kita pada waktu kita melewati malam-malam yang gelap dalam hidup ini. Namun kepedulian Allah yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika dia memilih untuk meninggalkan segala kemuliaannya untuk menjadi sama seperti kita. Ada banyak orang berkata begini, dia kan Tuhan, dia terlalu tinggi untuk bisa merasakan apa yang saya rasakan sebagai manusia. Itu sebabnya dia tidak akan pernah bisa mengerti apa yang saya alami, yang saya rasakan hari ini. Ayo saudara, itu alasan mengapa dia tinggalkan segala kemuliaannya, ketuhanannya, untuk menjadi manusia seutuhnya sama seperti kita. Sehingga dia mengerti betul apa artinya rasa takut. Dalam hidup kita, kita belum pernah rasa takut. Demikian takutnya sampai keringat kita keluar seperti darah. Namun dia pernah mengalami dan merasakan itu. Dia mengerti betul apa artinya rasa sedih. Dia mengerti betul apa artinya rasa dikhianati. Dan dia mengerti betul apa artinya rasa ditinggalkan. Itu sebabnya malam ini, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, biarlah kita boleh diingatkan malam hari ini, bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti kita. Tidak akan ada seorang pun yang peduli akan hidup kita sebagaimana dia Allah mengerti dan peduli akan masing-masing kita. Itu sebabnya malam ini, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin pendeta kita tidak tahu, mungkin suami kita, istri kita, siapapun tidak tahu, saya pun tidak tahu, tapi saya mengingatkan, Tuhan tahu. Dan itu cukup buat setiap kita. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Sama-sama kita mau nyatakan, oh. Hanya Allah yang dapat mengerti segala yang kita perlukan dalam hidup ini. Percaya kita nyatakan bersama, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkan. menunggu sendiri. Sekali lagi kita bersama katakan, kita nyatakan isi hati kita sekali lagi di hadapan Allah. Ini kepercayaan kami ya Bapa. Sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita nyatakan, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Satu yang kami minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekarang satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, malam ini bagus saudara, Tuhan cuma minta satu dari kita, percaya sama Tuhan. Sebelum saya menutup dengan pujian yang terakhir malam ini, Bapak-Ibu saudara, saya mau menyampaikan sebuah kesaksian. Waktu saya melayani di kota Medan, selesai acara, saya dihampiri sepasang suami istri. Sama seperti kesaksian sebelumnya. Mereka sudah menikah sekian lama, namun mereka belum dikaruniakan seorang anak pun. Sehingga kerinduan mereka, mereka juga rindu dikaruniakan anak dalam kehidupan pernikahan mereka. Itu sebabnya malam itu mereka minta saya dukung mereka di dalam doa. Beberapa waktu kemudian ketika saya kembali melayani di Medan, selesai acara saya dihampiri seseorang yang ternyata dia adalah teman dari pasangan suami istri itu. Lalu dia bercerita kepada saya, setelah kami berdoa bersama beberapa waktu yang lalu itu, pada saat mereka berdua cek ke dokter kandungan, pada saat itu dokter menyatakan istrinya positif hamil, Bapak Ibu Saudara. Mereka senang sekali. Mereka bersaksi kemana-mana bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengar dan menjawab setiap seruan hati kita. Namun pada saat pengecekan rutin, pada saat usia kandungannya mencapai sekian bulan, bahkan pada waktu itu kandungannya di USG, namun saat itu dokter berkata, ada virus yang menyerang otak dari bayinya. Bahkan virus itu melumpuhkan seluruh jaringan otak bayinya ini. Bahkan di USG itu terlihat dengan jelas ada penebalan di belakang kepala bayinya ini. Sehingga saat itu dokter berkata begini, kalau anak ini lahir, anak ini pasti cacat. Kalau anak ini lahir, anak ini pasti jadinya idiot. Itu sebabnya lebih baik kalian gugurkan kandungan itu sekarang juga. Oh, yang bisa bayangkan, sesuatu yang sangat mereka dambakan. Dan pada saat mereka sudah mendapatkannya, bahkan mereka sudah saksikan hal itu kemana-mana, sekarang mereka dihadapkan dengan kenyataan seperti ini. Itu sebabnya di tengah kebingungan mereka, mereka konsultasi kepada teman, kerabat, keluarga yang lain. Semua keluar dengan satu kata yang sama. Mereka berkata begini, kalau kalian tidak mau melihat anak kalian menderita seumur hidup, kalau kalian tidak mau mengurus anak kalian seumur hidup kalian, lebih baik gugurkan saja kandungan itu sekarang juga. Bapak Ibu Saudara, pasangan suami istri bergumul dengan keras. Dan hasil dari pergumulan mereka berdua, mereka keluar dengan satu kesepakatan. Dan mereka berkata begini, apapun yang terjadi, kalaupun kami harus mengurus anak kami seumur hidup kami, sekali-kali kami tidak akan pernah menggugurkan kandungan ini. Apapun yang terjadi, kami akan tetap mempertahankan kandungan ini. Bapak Ibu Saudara, setiap hari pasangan suami istri ini, setiap hari, setiap pagi malam, mereka berdoa sepakat tumpang tangan di perut istrinya. Setiap hari, suami istri ini tumpang tangan di perut istrinya berdoa sepakat. Nah, pada saat usia kandungannya mencapai sekian bulan, pada saat itu istrinya mau melahirkan, gembala, pengurus gereja, bagian sebagian jemaat dari gerejanya ikut hadir di rumah sakit, berdoa mendukung pasangan ini. Nah, pada saat istrinya melahirkan, Bapak Ibu Saudara, dokter yang sama berkata, anaknya normal 100%, Bapak Ibu Saudara. anaknya normal 100%. Malam hari ini saya mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang kuasanya tidak pernah terbatas. Kita punya Allah di mana di dalam Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dan mujizat itu masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, mujizat itu bukan cuma ada ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Tapi seumur hidup kita, dengan mata kepala kita sendiri, kita akan menyaksikan mujizat itu masih terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi malam hari ini mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya harus sampaikan ini. Sayangnya mujizat itu tidak terjadi pada setiap orang. Mujizat tidak bisa terjadi pada setiap orang. Sebab mujizat itu hanya terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan melihat mujizat itu akan nyata dalam hidup dia. Itu sebabnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini modal kita sekali lagi cuma satu. Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Firman-Nya berkata apa? Dia tidak akan mempermalukan orang yang menaruh percaya kepada Tuhan dan meletakkan pengharapannya di dalam Tuhan. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara malam hari ini, mungkin dokter berkata tidak ada harapan. Mungkin saudara teman-teman berkata tidak ada jalan. Tapi saya mau ajak kita bangun iman percaya kita malam hari ini bersama-sama. Dengan bersama-sama di hadapan Allah kita berkata, tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Kami percaya. Ini iman kami malam ini. Segalanya mungkin bagimu ya Allah. Oh, di saatku berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kau-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Bapak Ibu Saudara, yang mempercepat dan memperlambat kita mendapatkan jawaban atas doa-doa kita sama Tuhan. Yang mempercepat dan memperlambat kita menyaksikan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita adalah iman percaya kita sendiri. Sebab firman Tuhan berkata begini, jadi sesuai dengan iman. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak berkata begini, jadi sesuai dengan iman pendetamu, jadi sesuai dengan iman temanmu. Ada banyak orang Kristen senangnya didoakan sana sini. Firman Tuhan berkata jelas, jadi sesuai dengan iman. Ada banyak orang Kristen juga berkata begini, jadi orang Kristen itu susah, jadi orang Kristen itu sulit sekali. Tapi malam ini di hadapan Bapak Ibu saya mau katakan, jadi orang Kristen itu paling gampang sekali. Kenapa saya katakan gampang? Bagaimana gak gampang? Karena segala sesuatunya ada di sini. Segala sesuatunya ada di mulut kita. Bapak Ibu Saudara perlu sesuatu. Bapak Ibu Saudara tinggal minta di dalam namanya. Maka engkau akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara perlu mau menyaksikan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Kita tinggal memperkatakan janji Tuhan atas hidup kita dengan iman percaya kita. Maka itu akan terjadi atas hidup kita. Semuanya ada di mulut kita. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah terlalu sering menyanyikan pujian ini. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi. Saat ini, di hadapan Allah yang sedang kita sembah saat ini, kita tidak sedang bernyanyi bersama di tempat ini. Tapi lewat setiap kata ucapan yang keluar dari mulut kita di hadapan Allah kita, biarlah itu menjadi iman percaya kita, pengakuan iman kita di hadapan Allah kita malam hari ini. Dan sementara kita memperkatakan setiap kata yang ada dalam pujian ini, biarkan Allah berbicara kepada masing-masing kita. Jadi sesuai dengan imanmu. Jadi sesuai dengan iman kita. Itu sebabnya saya mau jemput kita bangkit berdiri dengan hormat di hadapan Allah kita malam ini. Mari sekali lagi kita mau menyatakan pengakuan iman bersama di hadapan Allah kita. Mari kita katakan bersama. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ini pengakuan kami ya Abba. Kami percaya. Sekali lagi bersama-sama kita nyatakan di hadapan Allah Bapa kita. Atas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Kami percaya apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya dan aku yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, ini pengakuan kami di hadapanmu ya Abba. Ini kepercayaan kami. Bukan karena kekuatan, namun kau ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan dia katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ini kepercayaan dan pengakuan iman kami. Oh, bukan karena kekuatan kami. Kira labaya laba, sekira labaya laba, baba. Mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan. Oh, ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berserah, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami menggerakkan kepercayaan kita. Mari kita bangun iman percaya kita. Perkatakan iman di hadapan Allah malam hari ini. Jangan ada yang diam. Mari kita ungkapkan isi hati kita di hadapan Allah. Kira lah bayar apa apa apa apa apa. Kira lah bayar apa sih kira lah bayar apa apa apa. Ini isi hati kami di hadapanmu ya apa. Ini kepercayaan kami di hadapanmu. Mari yang percaya angkat sekali lagi kedua tangan kita di hadapan Allah kita malam ini. Mari bersama-sama kita adakan pengakuan kepercayaan sekali lagi di hadapan Allah kita. Oh, aku percaya Tuhanku ada. Kau turun saya Tuhan kudasnya. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan dengan percaya, aku percaya. Ini pengakuan percaya kami. Ini proklamasi kami. Sekali lagi angkat lebih tinggi kedua tangan kita dengan sekuat tenaga kita. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun memulihkanku. Mendengar Tuhan seruan kami malam ini. Kami percaya Engkau mendengar pengakuan kami malam ini. Engkau mendengar proklamasi kami malam hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak akan pernah dikalahkan oleh apapun dalam hidup ini. Karena kami sudah ditentukan menjadi lebih daripada pemenang dalam hidup ini. Sebab kami ini percaya hanya kepadamu ya. Dan Engkau Allah yang maha dahsyat berjanji kepada kami. Ketika Allah ada di pihak kami, siapa lawan kami dalam hidup ini? Tidak ada. Tidak juga persoalan masalah dalam hidup kami. Sebab kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup kami. Haleluya. Ini kepercayaan kami. Dan kami pegang janjimu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang menaruh percaya kepadamu ya Abba. Seumur hidup kami, kami hanya mempercayai Engkau dalam hidup ini. Dan tidak ada yang lain yang kami percayai sebagaimana kami mempercayai Engkau. Mari semua umat yang percaya kepada Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi di Allah kita. Dan yang percaya berkata bersama, amin. Amin.